menuju pribadi Qur'ani bersama Ustaz Haji Adi Hidayat LC/MA dalam rangka Hari Jadi Wajo ke-620 diawali dengan mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hazihi niyya wa kullu niyatin salih. Al-Fatihah. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara pertama, mari kita mendengarkan bersama sambutan Bupati Wajo kepada yang terhormat Al-Mukarram Dr. Haji Amran Mahmud Esos MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yadillahu falamudillalah wa ma yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati dan muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Adi Hidayat LC/MA. Yang saya hormati Al-Mukarram Dr. Haji Das'ad Latif, selamat datang di bumi Lamadu Keleng dalam rangka Hari Jadi Wajo ke-620. Yang saya hormati para forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Wajo, yang saya hormati Bapak Sekda, dan tentunya teristimewa kepada partner saya Haji Amran SE bersama Ibu, yang saya hormati Bapak Datrandes Dr. Haji Saiful Saleh, pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bapak Rektor Institut Agama Islam Asadiyah, Profesor Bapak Profesor Dr. Haji Hadis Hafiz MA. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat menghadiri acara tablik akbar dan sekaligus penandatanganan MOU kesepahaman antara Quantum Al-Akhyar yang insya Allah akan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk menyiapkan tenaga-tenaga pengajar Hafiz Al-Quran untuk mewujudkan salah satu program yang kami canangkan dari 25 program untuk mencapai visi dan misi kami 5 tahun ke depan, yaitu program Gerakan Masjid Cantik atau Gemantik, yang di dalamnya akan membuat standar layak seluruh masjid di wilayah Kabupaten Wajo secara fisik. Yang kedua, akan mengajak seluruh masjid di Kabupaten Wajo untuk memakmurkan masjid, memanage masjid, dan menjadikan masjid untuk pembinaan umat, pembinaan sumber daya manusia masyarakat kita, sehingga kita akan mengajak seluruh masjid di Wajo untuk menghadirkan taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak kita, madrasah diniyah awaliyah untuk menambah pengetahuan keagamaan anak-anak kita dari sekolah umum SD, SMP, SMA. Kemudian kita akan menyerukan untuk melaksanakan tahfizul Quran untuk mencetak ribuan hafiz-hafiz dan hafizah insya Allah di bumi Lamaduk Kelang ini, sehingga membangun keluarga, masyarakat, generasi yang Qur'ani, insya Allah. Dengan izin dan doa kita semua, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita orang yang sangat langka di dunia. Kalau penghafal Al-Quran cukup banyak, tetapi kalau menghafal juga seluruh hadis, sangat langka di dunia. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram, Al-Ustaz Haji Adi Hidayat LCMA, yang tentu menjadi spirit dan semangat kita untuk mengembalikan atau membangun Wajo menjadi kabupaten santri, kabupaten religi, kabupaten yang Qur'ani, insya Allah membangun karakter generasi-generasi kita. Untuk itu, izinkan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Al-Ustaz Haji Adi Hidayat. Jazakumullahu khairan kadira. Semoga Allah membukakan pintu berkah dan rahmat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo dan bumi Lamaduk Keleng, sehingga insya Allah kita dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, maju dalam seluruh aspek kehidupan, dan insya Allah sejahtera dalam kehidupan, sehingga insya Allah menjadi masyarakat yang baldatun thayyibah warabbun ghafur. Demikian sambutan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Haji Adi Hidayat dan Bapak Ustaz Dasat Latif yang telah berkenan hadir di tengah masyarakat Kabupaten Wajo. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian kita mendengarkan bersama sambutan Bupati Wajo yang terhormat Bapak Dr. Haji Amran Mahmud Esos MSI. Kepadanya diucapkan syukran katsir jazakumullahu khairan katsira. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah daerah Kabupaten Wajo dengan Quantum Akhyar Institute. Mohon berkenan kepada Bapak Bupati Wajo selaku pemerintah daerah Kabupaten Wajo, dan mohon berkenan kepada Al-Ustaz Haji Adi Hidayat LCMA selaku Quantum Akhyar Institute. Tabik Bapak untuk tidak mengambil gambar berdiri depan. Tabik. Mohon berkenan kepada Bapak-bapak sekalian untuk tidak mengangkat kamera handphonenya karena mengganggu kameramen dari Akhyar TV yang ada di belakang kita. Mohon dengan sangat kepada Bapak-bapak sekalian. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, sementara kita menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah daerah Kabupaten Wajo dengan Quantum Akhyar Institute. Pemerintah daerah Kabupaten Wajo, Bapak Bupati Wajo Dr. Haji Amran Mahmud Esos MSI dengan Quantum Akhyar Institute Al-Ustaz Haji Adi Hidayat LCMA. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, mari kita menyaksikan bersama penyerahan secara simbolis perangkat At-Taitsir dari Quantum Akhyar Institute ke pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Mohon berkenan kembali kepada Bapak Bupati Wajo untuk menerima secara simbolis perangkat At-Taitsir dari Quantum Akhyar Institute ke pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolis perangkat At-Taitsir dari Quantum Akhyar Institute ke pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Semoga menjadi berkah tentunya di sisi kita semua dan menjadi perubahan menuju Wajo yang lebih sejahtera dan lebih maju. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, baru saja kita menyaksikan penyerahan secara simbolis perangkat tata tertib dari Quantum Ahyar Institute ke pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Dan tentunya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih, syukran kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Quantum Ahyar Institute atas kerjasamanya untuk memajukan masyarakat Kabupaten Wajo yang gemar membaca Al-Quran dan tentunya gemar menghafal Al-Quran. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu. Mari kita menyaksikan bersama, mari kita mendengarkan bersama. Tausiah atau kajian tentang memaknai hari kelahiran dengan berhijrah menuju pribadi Qur'ani bersama Ustaz Haji Adi Hidayat LC/MA kepada Al-Mukarram Al-An Falyatafadal Mashkura. Di sini enggak apa-apa ya? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, terkhusus saya ingin berdoa, bermohon kepada Allah. Pertama, bagi seluruh perangkat SKPD Muspika di Kabupaten Wajo, Pak Bupati dan Wakil Dua Amran, khusus Wajo Allah hadiahkan dua amran yang dua-duanya insyaAllah mudah-mudahan bisa membawa Wajo ke depan menjadi kabupaten yang menginspirasi banyak kabupaten di Indonesia untuk lebih baik. Dalam bahasa Arab itu ada Imran, ada Amran. Kalau disebutkan asal katanya, Amran itu dari kata Amr. Imran seakar dengan kata Umar. Ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu disebut dengan Umar, yang kedua disebut dengan Amr. Umar sama posisinya, senang dalam hal kepemimpinan, kepercayaan Nabi sampai kemudian menjadi pejabat fenomenal, khalifah yang kedua sepeninggal Nabi dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Amr bin As itu pun sama, orang yang sangat cerdas, ahli di bidang pemerintahan, melakukan ekspedisi, melakukan perjalanan, mengenalkan tentang visi misi Islam dari Arab datang ke Afrika Utara, ke Mesir, kemudian dari Mesir ke Libya ke Tunisia, dari Tunisia ke Maroko, dari Maroko ke Aljazair, sampai nyebrang tiba di Syam. Syam sekarang ada 4 negara, ada Syria, ada Lebanon, ada Jordania, ada Palestina. Semua yang dilewati karena kepakaran di bidang pemerintahannya itu makmur, sentosa, dan masyarakatnya kemudian berubah menjadi muslim. Sampai sekarang Mesir muslim, Libya muslim, Tunisia muslim, Maroko tempat belajar Ustaz Abdul Somad muslim, Aljazair juga muslim, sampai ke Syam semuanya muslim. Sampai menjabat kemudian menemani Muawiyah bin Abi Sufyan jadi gubernur di wilayah Syam. Jadi kita harapkan jamak dari kata Amr itu, bentuk superlatifnya di ilmu nahu disebut dengan sigoh mubalaghah, adalah Amran. Jadi kalau ada Amr kemudian pada masa lalu, sekarang ada Amran. Alhamdulillah Wajo bukan cuma satu Amran tapi dua Amran. Jadi kalau dua, satu Amr saja yang bukan superlatif bisa menaklukkan 5 negara dan semuanya makmur. Ini Allah anugerahkan dua Amran ke kota Wajo. Jadi kalau dua-duanya tidak bisa membawa Wajo makmur dan maju, maka kita harus bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sifat-sifat Amr bin As diturunkan kepada keduanya insyaAllah. Tidak cukup dengan amin, kita harus buktikan dalam kepemimpinan keduanya insyaAllah. Dan Amr itu sangat populer. Kalau benar kemudian didukung, Kalau salah pun kemudian tawadu untuk menerima masukan-masukan. Jadi kalau nanti ada Pak Amran bersaudara tidak menerima masukan, tolong diingatkan, Pak, nama Bapak Amran. Alhamdulillah, kita juga dihadiri ada Ustaz Das'ad, Masya Allah, dari Makassar, sahabat kami. Ada perangkat dari Muspika SKPD, Bapak Kapolres, Pak Dandim, dan juga beberapa yang lainnya hadir. Saya baru tahu ternyata di helikopter tadi ada doa yang beda dengan doa di mobil. Saya dengar-dengar dari headset yang saya pakai, ternyata kebanyakan orang yang pakai headset doanya, Allah mempercepat sampai, Allah mempercepat sampai. Dia tidak tahan kena tiupan angin digoyang-goyang di atas. Alhamdulillah kami hadir di sini juga dengan masyarakat Wajo. Kalau bupatinya hadir, wakilnya hadir, SKPD-nya hadir, muspikanya ada, ustadznya lengkap, masyarakatnya kumpul, maka disebutkanlah di hadis Nabi SAW yang dirangkum oleh Imam Muslim, nomor hadis ke-2010. Haddatsana qala Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatalarasunahu fi ma bainahum illa satu, ghasyiyatuhumur rahmah, dua, nazalat 'alaihimus sakinah, tiga, wa haffathumul malaikah, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi, majtama' qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak pernah ada orang kumpul-kumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Di masjid-masjid, bait itu nama lainnya di Quran disebut dengan masjid. Jama'nya disebut dengan masajid. Kalimat masajid pertama disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114, paling kiri pertengahan. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Kalau disebutkan kata Nabi, dalam hadis Nabi, tidak pernah orang berkumpul di satu rumah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan niat untuk belajar Al-Quran, kemudian membahasnya, mengamalkan isinya, kecuali orang-orang itu tanpa kecuali, siapapun mereka. Entah dia bupati kah, entah pedagang kah, entah pengusaha kah, entah petani kah, entah siapapun mereka, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan. Kata Nabi akan diberikan 4 keistimewaan. 4 kemuliaan yang tidak diberikan kecuali hanya pada orang-orang ini saja. Orang yang senang ada di masjid, belajar Quran, mengamalkan isinya. Apa 4 kemuliaan itu? 1. Gus, kata Nabi, ghasyiyat humur rahmah. Maka selama mereka belajar itu, akan dinaungi oleh rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini bukan sembarangan. Rahmat Allah itu kalau sudah disebutkan, minimal bentuknya ada 3. 1. Quran surah ke 53 ayat ke-39. Ulang, Quran surah 39, balik ayat ke-53. Az-Zumar ayat 53. Allah sampaikan, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Pertama kata Allah, kalau rahmat diturunkan, dinaungkan pada kumpulan-kumpulan seseorang, maka yang pertama adalah ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Dalam bahasa Arab, kalau orang sudah banyak dosanya, oleh Al-Quran disebut pekerjaannya dengan nama israf. Israf, kata Allah, Qul, ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, katakan pada orang-orang yang dosanya banyak berlimpah. Matanya banyak dosa. Telinganya mendengar yang salah. Lisannya berucap yang dosa. Tangannya banyak berbuat maksiat. Kakinya banyak berbuat salah. Katakan pada mereka yang dosanya banyak berlimpah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Kalau kamu minta rahmat kepada Allah, aku berikan rahmatku. Aku ampuni semua dosa-dosanya. Saya tanya pada anda, siapa yang tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Dosanya agak banyak, boleh angkat tangan. Dosanya banyak, angkat tangan. Masya Allah. Ada yang gak bisa angkat tangan karena saking banyaknya dosanya. Sekarang saya ganti. Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Masya Allah. Masya Allah. Yang surganya surga Firdaus. Bersama Nabi. Ini maaf Pak Bupati nih. Ini agak aneh nih di Wajo nih. Saya ulang ya. Yang pengen masuk surga, angkat tangan. Nah, sekarang turun. Yang banyak dosa, angkat tangan. Oh, makin aneh. Banyak dosa, mau ke surga. Dulu Nabi Adam nyicipin buah khuldi, dikit aja nyicipinnya, salah, keluar dari surga. Antum ngaku banyak dosa, pengen ke surga, pengen masuk. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah supaya semua dosa-dosa tadi dihapuskan? Kata Nabi, bypass, cara cepatnya. Kalau di dunia ada cara cepat, di dunia ada pengawalan cepat, maka dalam rumus akhirat ada rumus cepat untuk mendapatkan ampunan dosa. Apa itu? Dapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata di antara rahmat Allah itu diturunkan di majlis-majlis ilmu. Diturunkan di majlis ilmu. Karena itu para ulama dulu, kalau ada orang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, maka yang pertama diarahkan kepada mereka, datangi Syekh Fulan, datangi Alim Fulan, datangi Majlis Ilmu Fulan, minta bimbingan kepada mereka untuk bertobat. Pernah ada seorang yang melakukan pembunuhan sampai dengan 100 orang dibunuh. Mabuk tak terlukiskan. Pencurian itu sudah kebiasaan. Zina dia praktekan. Satu kali dia ingin tobat, terbersit di hatinya, saya ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Dia datang kepada seorang syekh, dia bertanya, ya syekh, saya ingin bertobat, bisakah seorang seperti saya tobat? Kata syekh tadi, Allah akan menerima semua hamba yang ingin bertobat kepadanya. Datang ke masjid fulan, datang ke majlis fulan, datangi guru fulan, minta bimbingan untuk bertobat kepadanya. Karena dia yang paling mampu untuk mengajari engkau. Ini adab dari para ustaz, adab para kiai, adab para alim, adab para guru. Jadi kalau kita bukan pakar di satu bidang, maka rujuklah kepada guru yang lain untuk mengajarkan. Ketika orang ini berangkat kepada majlis yang disebutkan, ternyata di tengah jalan, belum sampai ke tujuan, di pertengahan maut datang menjemputnya. Tiba-tiba wafat di pertengahan jalan. Tahukah anda apa yang terjadi? Saat wafat pula, malaikat kemudian turun, tapi terkejut mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perintahnya? Saya ampuni dosanya, saya jamin surganya. Saya telah siapkan surga untuknya. Maka bawa dia, siapkan dengan kenikmatan-kenikmatan kubur yang telah disiapkan. Kenapa orang ini tiba-tiba mendapatkan nikmat Allah? Kata para ulama, ternyata orang ini saat ingin menuju majlis ilmu, mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dibimbing di jalannya, setiap langkahnya dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru berangkat menuju majlis ilmu, rahmat Allah turun kepadanya. Di tengah jalan dia istighfar, istighfar mengampuni dosa-dosanya. Langkahnya punya pahala datang ke majlis ilmu. Maka disitulah kemudian Nabi bersabda, buka hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Yang meriwayatkan sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu pak dulunya pengusaha. Dulunya agamanya Kristen. Pindah masuk Islam. Begitu masuk Islam, beliau membuka usahanya yang mendekatkan dirinya dengan Allah. Cara usahanya, bikin dagangan di dekat masjid. Dekat masjid. Apa tujuannya? Supaya lebih dekat dengan Allah. Kalau tiba waktu sholat, tinggalkan dagangan, saya bisa sholat dulu. Kalau rizki, gak usah dipikirkan. Allah sudah atur. Setiap orang mau ke masjid, ada yang mampir beli makanannya. Ada yang mampir beli dagangannya. Sampai kemudian ditiru oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai sekarang kalau anda haji atau umrah, anda dapatkan dekat Masjid Nabawi, ada orang-orang jualan di sekitarannya. Itu yang pertama cari jualan, namanya Abu Darda. Meriwayatkan hadis dari Nabi, apa bunyinya? Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kata Nabi, siapapun yang menyiapkan dirinya, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, maka saat dia akan melangkah itu, Allah telah menuliskan jaminan baginya, setiap langkahnya akan memudahkan langkah dia menuju surga. Dan kalau penuntut ilmu mengetahui, ini bahasa Nabi, sejak dia akan keluar dari rumahnya, malaikat sudah menaungi dengan sayapnya. Di saat bapak ibu ini mau keluar rumah, datang ke sini, jangan dikira sendirian. Malaikat sudah memberikan naungan sayapnya, mengiringi kepergiannya dari mulai berangkat ke rumah sampai dengan ke majelis ilmu. Cuma malaikat, pak ibu sekalian, tidak ditampakkan sifatnya gaib. Sebab kalau nampak malaikatnya, bisa bapak ibu kaget, gak jadi datang ke masjid. Begitu mau berangkat, ada sayap berkembang. Bapak siapa? Malaikat. Malaikat apa? Maut. Tak jadilah keluar rumah, balik lagi dia tinggal dalam rumahnya. Begitu berangkat, langkahnya dihitung sebagai amalan. Kalau dia wafat di pertengahan, maka dicatat amalannya, diampuni dosanya. Turunlah Quran surah keempat, ayat yang ke-100 dalam Al-Quran. Paling kiri sebelah bawah di mushafnya. Wa may yuhajir fi sabilillahi. Siapa yang mau berhijrah, berubah jadi lebih baik, datang ke majlis ilmu, dia mau belajar, memperbaiki diri, ingin lebih dekat dengan Allah, pejabat belajar supaya menunaikan jabatannya dengan baik, dari militer belajar, polisi belajar, dari semua kalangan belajar supaya lebih dekat dengan Allah. Saat dia mulai berangkat itu, kata Allah, perhatikan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Kalau dia belajar masih hidup, mempraktikkan pelajarannya, maka akan diganti oleh Allah. Pertama, akan dirubah keadaan hatinya menjadi lebih tenang. Dikala orang sudah dekat dengan masjid, orang dekat dengan majlis ilmu, yang Allah berikan pertama kali bukan dunia, tapi ketenangan dalam jiwanya. Silahkan Bapak Ibu cek, tidak ada tempat paling tenang di muka bumi kecuali masjid. Jadi Anda baru masuk masjid saja, suasana sudah enak. Tenang, nyaman, sholat 2 rakaat, sandar bawa kipas angin, saking tenangnya, plak, ngantuk tidur. Itu sudah kata Quran tenang. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125, paling kanan pertengahan di mushaf. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kata Allah, ingat ya, kami telah tetapkan al-bait dan masjid-masjid menjadi tempat pusat bagi ibadah manusia dan tempat yang menenteramkan di muka bumi. Dikala Anda ingin cari ketenangan, datang ke masjid. Datang ke masjid, datang ke masjid. Kami pernah punya jadwal sampai sekarang. Itu setahun sekali kami datang ke Jepang. Alhamdulillah kita bangun masjid di Tokyo bersama teman-teman di sana. Tiba-tiba kedatangan seorang ustadz lokal. Dia cerita, ustadz, kami ini di wilayah Gunma. Di Jepang itu setiap 1 tahun rata-rata tingkat bunuh dirinya, saking stresnya, tingkat bunuh dirinya 30 ribu orang dalam setahun. Berarti sehari rata-rata hampir 100 orang bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Saya pernah melewati satu tempat ke daerah perbukitan. Di situ kalau setiap hari Anda lewat situ, rata-rata ada 5 orang meninggal. Tiba-tiba beliau menyampaikan, tapi ada yang lebih dahsyat ustaz. Satu tempat itu bunuh dirinya lebih dahsyat dibandingkan dengan Jepang. Di tempat itu kalau sudah orang ingin bunuh diri, maka di setiap tempat akan dilakukan. Capek, bunuh diri di jalan. Capek, bunuh diri di pasar. Satu ketika, karena Pemda setempat melihat sudah tidak beraturan orang bunuh diri, akhirnya dibikin lokalisasi. Tempat khusus bunuh diri. Yang paling unik, jamnya diatur. Jam 10 sampai dengan jam 2. Jadi kalau Anda datang jam 9 kepagian, datang jam 3 besok lagi. Jam 10 sampai jam 2. Nah, ada yang menarik. Satu kali ada seorang datang kemudian ingin bunuh diri, berpapasan dengan seorang muslim. Ini kisah nyata. Begitu berpapasan ditanya, mau kemana pak? Bunuh diri. Jam berapa? Jam 12. Oh, sekarang kan masih jam 11 pak. Mau gak ikut saya dulu? Saya akan bawa bapak ke satu tempat yang memberikan ketenangan. Wah, saya takut nanti terlambat. Terlambat bunuh diri. Saya tak terlambat. Kata orang muslim yang tadi, jangan khawatir. Kalau bapak merasa terlambat, nanti saya ganti kerugiannya. Ikutlah orang muslim ini, tiba-tiba diajak ke masjid. Masya Allah, sampai di masjid, sedang diadakan semacam pengajian. Baru datang ke masjid, duduk, diajak duduk di luaran masjid, baru duduk sejenak, saking tenangnya di masjid, mulai tibalah rasa kantuk itu. Bayangkan, orang bukan muslim pun datang ke masjid, baru area sekitaran masjid luarnya, baru duduk, merasakan ketenangan, ngantuk, tidur. Ternyata bukan orang Islam saja yang dekat masjid langsung tidur. Ada orang pengen bunuh diri, datang dekat masjid, langsung ngantuk, tidur. Begitu tertidur diamati oleh orang Islam ini, kok pulas sekali tidurnya. Mau dibangunkan gak enak. Ternyata bangun-bangun lewat dari jam bunuh dirinya. Lebih daripada jam 2, tiba-tiba terbangun. Begitu bangun ini, kata yang muslim, pak, saya tadi gak enak mau bangunkan, karena tidurnya terasa nikmat dan tenang. Sekarang bapak sudah lewat jam 2, saya berjanji akan mengganti tadi, karena kalau Anda lewat tadi jam bunuh diri, saya akan katakan saya ganti. Kata orang tadi, saya tidak jadi bunuh diri. Kok bisa? Saya ini pengen bunuh diri, karena sudah 3 hari saya gak tenang, gak bisa tidur. Ini saya aneh nih. Kok bisa di tempat ini baru duduk sudah ngantuk? Duduk, tenang, ngantuk, nyaman, tidur. Ini tempat apa namanya? Begitu dijelaskan tentang masjid, tentang keutamaannya, dia katakan bagaimana caranya masuk Islam. Maka pada saat itu dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada ketenangan dalam jiwanya. Kisahnya kemudian viral pada saat itu, maka bupati wali kota setempat memanggil yang muslim tadi setelah konsultasi di dekat tempat bunuh diri tadi. Kemudian didirikan bangunan untuk konsultasi pada seorang muslim tadi. Yang ingin bunuh diri, konsultasi dulu ke sini sebelum dia bunuh diri. Itu kisah nyata. Jadi saya ingin katakan pada Anda, orang yang sering datang ke majlis ilmu, orang yang sering belajar, orang yang mau berhijrah, kata Al-Quran, yang pertama Allah berikan pada dirinya ketenangan dalam jiwanya. Jadi kalau hati sudah tenang itu enak. Mau bekerja, hati tenang, nyaman. Di rumah tangga, hati tenang, nyaman. Yang sering menjadikan masalah itu karena hati tidak tenang. Karena sumber hidupnya tidak pernah tenang, akhirnya keluarlah kemudian kegelisahan dalam lisannya. Kegelisahan dalam pandangannya. Kegelisahan sampai ke ujung kakinya. Yang paling hebat kata Allah, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَوَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Kalau ada orang pengen berhijrah, datang ke majlis ilmu, datang dia belajar, ternyata di pengahan jalan sebelum sampai, maut datang menjemputnya. Perhatikan, rahmat Allah diturunkan pada seorang penuntut ilmu, belum nyampe masjid, di jalan tiba-tiba meninggal. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya diterima, diampuni dosanya, diturunkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu dicatatkan pahala surganya. Teman-teman jangan main-main ya. Ketika Anda berangkat datang ke masjid ini, ada yang di luar, ada yang di lapangan. Kalau niatnya benar ingin belajar, ingin menuntut ilmu, ingin belajar dari Al-Quran, itu langsung turun bahkan satu ayat di Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushafnya. Anda langsung dituliskan oleh Allah sebagai mujahid fi sabilillah. Kalau wafat, statusnya syuhada. Apa bunyi ayatnya? Perhatikan kalimat Qurannya. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Kata Allah, hey orang-orang beriman, jangan semuanya pergi ke medan perang pertempuran. Zaman dulu orang semangat untuk bertempur, karena medannya waktunya banyak, waktu-waktu peperangan. Banyak keluar, jihad, jihad, jihad, jihad. Kata Allah, jangan semua keluar, mesti ada yang tinggal untuk belajar. Saya akan turunkan satu amalan, kata Allah, yang kalau dikerjakan, maka nilainya sama dengan orang yang berjuang di medan perang. Apa amalan itu? فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرَقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Kata Allah, maka saya turunkan satu amalan yang kalau dikerjakan nilainya sama dengan mujahid fi sabilillah. Amalan itu adalah tafaqquh fiddin. Semua ulama sepakat yang dimasuk tafaqquh fiddin, yang dimaksud tafaqquh fiddin adalah menghidupkan majlis ilmu untuk belajar nilai-nilai keislaman. Kalau Anda datang ke majlis ilmu, statusnya mujahid. Anda wafat di majlis ilmu, wafat sedang belajar. Wafat di jalan. Wafat di lapangan, tiba-tiba meninggal, maka statusnya langsung menjadi syuhada. Kita jeda sejenak, setelah itu kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la'fu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam sejenak, nanti saya tunjukkan ada anak-anak yang hafal Quran 23 hari, 25 hari, hafal dengan nomornya, hafal dengan posisinya di Quran, dan nanti kami akan kirimkan metode itu ke Wajo supaya di Wajo semuanya bisa hafal Quran insyaallah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudariku, bapak dan ibu, dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan solat isya berjamaah. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting diketahui, Nabi itu setiap selesai menunaikan solat itu konsisten selalu berdoa kepada Allah. Doanya kemudian dirangkum oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya nomor hadis 925. Nabi menyampaikan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon anugerahkan bagi kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, berkah, dan juga mohon terima amalan kami. Kata para ulama hadis, ini selevel Nabi saja masih bermohon kepada Allah, mohon terima amalan kami. Nabi itu ahli surga sebelum wafat. Jadi sebelum wafat sudah turun ayat menjamin tentang surga. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah siapkan untukmu semua kenikmatan surga yang berlimpah. Bahkan di surat Ad-Duha disebutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di surga nanti kami akan berikan kepadamu nikmat sampai kamu puas. Padahal dalam kaidah nikmat kata para ulama tafsir, hampir semua manusia enggak ada yang puas. Sebab kalau sudah dapatkan satu nikmat, pengen yang lain. Contoh, bapak ibu sudah dapat sepeda. Kalau sudah punya sepeda, pengen apa? Motor. Sepeda itu nikmat. Begitu sudah punya sepeda, pengen motor. Kalau sudah pengen motor, pengen apa? Mobil. Kalau sudah pengen mobil, pengen apa? Pesawat. Mau taruh di mana? Kalau sudah menikah, pengen apa? Anak. Kalau sudah ada anak, pengen apa? Oh, kayaknya sayup-sayup dari belakang itu Pak Wakil Bupati. Why? Kembalikan sini. Jadi selevel Nabi Muhammad, ahli surga, ayat surga sudah turun. Dipuji oleh Allah di surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu ini punya akhlak yang sangat mulia. Gelarnya Habiballah. Surganya tingkat tinggi. Tanpa hisab. Masih bermohon kepada Allah. Kata beliau, ya Allah, mohon terima amalan saya. Maka siapa kita yang bukan Nabi? Bukan Rasul? Surga belum ada jaminan? Hisab masih menegangkan? Tidak ada pujian di Al-Quran untuk kita? Maka kata para ulama hadis, kita lebih berhak membiasakan dibandingkan para Nabi untuk bermohon kepada Allah. Ya Allah, terima amalan kami. Jadi kalau sudah beramal, mau baca Quran kah, mau salat, mau tilawah, mau sedekah, biasakan bermohon kepada Allah supaya diterima amalannya. Karena kita tidak tahu di antara sekian amalan itu berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, belajar di majlis ilmu tadi kami sampaikan berpeluang mendapatkan rahmat Allah kalau kita hijrah melalui majlis ilmu, maka statusnya pertama dinaikkan oleh Allah menjadi mujahid fi sabilillah. Kalau wafat sedang belajar atau di perjalanan, maka statusnya naik menjadi syuhada syahid. Awas ingat ini perlu saya sampaikan. Mujahid itu ada kaidahnya. Mujahid orang berjihad. Jihad itu tidak harus pakai senjata. Ada banyak jenis jihad. Ibu melahirkan jihad. Bapak bekerja jihad. Di medan perang kalau ada peperangan menuntut untuk mempertahankan iman, bahkan negara, bangsa, itu jihad. Dulu ada resolusi jihad dari ulama kita mempertahankan kebangsaan kita. Tapi kalau nembak orang, bom orang, bunuh orang tanpa kaidah yang benar, itu bukan jihad. Awas hati-hati. Saya dulu sedang ada di Lampung, ada kejadian di Jakarta di Jalan Tamrin, bom meledak. Duar. Waktu meledak saya ditanya di Lampung, "Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah?" Saya bilang, "Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin." Jadi lain kaidahnya. Nah, tahukah Anda di antara jihad itu datang ke majlis ilmu belajar. Kalau wafat statusnya naik jadi syuhada. Syuhada itu berita baiknya. Kalau dia masuk surga, maka surganya akan selevel dengan semua nabi-nabi. Dalilnya ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-69. Paling kanan di pertengahan. Perhatikan kalimatnya. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Faulaika ma' alladzina an'ama Allahu 'alaihim, satu minan nabiyyin, dua was-siddiqin, tiga wasyuhada, empat was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, ada orang-orang yang taat pada Allah, saking taatnya pada Allah dan Rasul sampai di surganya tempatkan oleh Allah dengan semua nabi-nabi. Jadi ada beberapa nabi, ada semua nabi. Kalau beberapa nabi disebut dalam Al-Quran dengan nama Anbiya. Di Quran surah ke-21 ada surah Al-Anbiya, karena di dalamnya dikisahkan beberapa nabi. Tapi kalau semua nabi, dari Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam alaihissalam, maka kalimatnya berubah menjadi An-Nabiyyin. Masya Allah. Ada orang masuk surga. Ditanya dengan orang penduduk surga yang kedua, kamu surganya di mana? Alhamdulillah, tetangga saya Habib Fulan. Kiri saya Kiai Fulan. Depan saya Tuan Guru Fulan. Belakang saya Ustadz Fulan. Kalau kamu di surga mana? Diam-diam, senyum-senyum dia berkata, alhamdulillah, di depan saya ada ganteng-ganteng Nabi. Nabi Yusuf alaihissalam. Dulu kita di dunia ada ganteng-ganteng serigala. Ini ganteng-ganteng Nabi. Yusuf alaihissalam. Sebelah belakang saya, Nabi Musa alaihissalam. Kiri saya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kanan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia tinggal di kompleks semua nabi. Bahasa Arab semua nabi an-nabiyyin, dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhsad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhail, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Ayo ulangi. Jadi tidak main-main. Kalau Pak Bupati, Wakil Bupati, semua Muspika Diwajo ingin menghidupkan majlis ilmu, menghidupkan ma'had Quran, menghidupkan nilai-nilai keislaman yang baik untuk orang Islamnya, untuk membangun negeri, jangan dikira maka semua pelakunya adalah mujahid fi sabilillah. Kalau wafat bupatinya, bupati syuhada. Wakilnya, bupati syuhada. Kapolresnya, kapolres syuhada. Dandimnya, dandim syuhada. Semuanya rakyatnya rakyat syuhada. Masuk surga, surga khusus untuk rakyat Kabupaten Wajo. Itu tawaran yang sangat indah. Bahkan diturunkan langsung satu ayat tawaran dari Al-Quran. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Paling kanan sebelah atas di musaf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau ada satu penduduk desa, penduduk negeri, satu kabupaten, bahkan provinsi, bahkan negara, satu tempat ini semua beriman dan meningkatkan takwa kepada Allah. Ingin dekat dengan Allah, ingin mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Maka apa yang terjadi? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Kalau sudah dibuka pintu keberkahan, maka akan muncul dua keistimewaan. Satu, maksiat akan dihilangkan oleh Allah di tempat itu. Susah maksiat. Yang kedua, ibadah meningkat, sholatnya rajin. Kalau di tempat lain, maaf, jangankan ibadah sunnah. Ibadah fardu, sudah adzan, belum tertarik. Qomat, belum datang. Wajo, ketika meningkat ketakwaan kepada Allah, jangankan ibadah fardu. Ketinggalan sholat sunnah, bisa gelisah. Sunnah bukan cuma fardu, sunnah dikejar. Kalau bupatinya sudah rajin sholat sunnah, jajaran di kepolisiannya rajin tahajudnya, militernya rajin baca Al-Qur'annya, maka demi Allah, yang pertama yang akan diberikan oleh Allah, maksiat akan dihapuskan di tempat itu. Begitu bupati sedang bekerja, tiba-tiba ada orang terdorong berbuat maksiat. Pak, ada proyek, Pak. Fee-nya bagus, bisa sampai 500 juta. Bapak tanda tangan 500 juta. Maka bupati mengatakan, maaf, tangan saya ini tangan tahiyat, senantiasa dipakai sholat. Tidak akan pernah berbuat maksiat. Ambil. Tolong koreksi. Begitu dikoreksi, datang lagi 5 menit kemudian. Pak, sudah dirubah, Pak. Coba saya lihat. Loh, kok berubahnya begini? Kata orangnya, fee-nya nambah, Pak. Dari 500 juta jadi 5 miliar. Wah. Kamu ini bagaimana? Tangan saya ahli tahiyat, telunjuk tahiyat. Nggak akan dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istikharah dulu. Kalau urusannya maksiat, gak ada istikharah. Masyarakatnya juga begitu. Kalau di kota Wajo sudah tidak ada yang maksiat, maka polisinya tenang, kapolres nyaman kerjanya. Ini kadang-kadang mau ke pengajian aja ribut di jalan. Motor kebut-kebutan. Polisi menunaikan tugas, berhenti. STNK, ada apa? SIM, lengkap. Kamu mau kemana? Ngaji, Pak. Ustaz Adi. Oh, Ustaz Adi lagi. Kamu tahu ada lampu merah? Tahu, Pak. Kenapa kamu lewat? Saya tidak tahu ada Bapak. Oh. Kadang-kadang begitu tuh. Kadang-kadang ketidakbaikan itu tidak selalu muncul dari orangnya. Karena ada faktor di luar yang mendorong itu. Maka kalau Anda sudah hijrah, itu semua akan ditepikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berubahlah menjadi baik. Sekarang pertanyaan pentingnya, ini yang baru kita akan mulai. Jadi tadi mukaddimah nih, kita baru mulai sekarang. Baik. Nah sekarang pertanyaannya Ustaz, kalau sekarang kami akan berhijrah, kami akan berubah, ingin mengisi kehidupan dengan lebih baik, bagaimana caranya kami merubah diri agar semakin dekat dengan Allah, tempat kami tinggal semakin maju, menginspirasi banyak negeri, dan yang paling penting, dibebaskan dari berbagai hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ambil contoh seorang rasul yang diutus oleh Allah di wilayah yang sangat terpinggirkan, banyak pelaku maksiatnya diapit oleh dua negeri yang sudah maju dan punya peradaban. Kita ambil contoh kasus tentang masyarakat jahiliyah. Saya mau tanya sebentar. Bapak, ibu, pak yang sebelah sini, pak, kenal Abu Jahal? Oh, kenal, Masya Allah. Gimana Pak Bupati? Saya keliling negeri sampai keliling dunia, cuman di Wajo yang kenal Abu Jahal. Masya Allah. Tapi ini masih agak lumayan. Saya ke Sukabumi, hubud dunia. Ya, Sukabumi, hubud dunia. Suka hubun, bumi dunia. Saya ke Sukabumi, saya tanya, ada yang kenal Firaun? Kenal. Ini masih mending, Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Tinggal di satu tempat. Dia gak kenal dengan kebaikan. Tempat yang gak kenal dengan baik, sifatnya disebut dengan jahiliyah. Jadi di situ gak ada yang kenal baik. Pedagang, ada. Yang sukses dalam bisnis, banyak. Penyair, banyak. Jadi kalau Anda mau nyari pujangga, nyari sastrawan, itu paling banyak di tempat itu. Sampai nanti turun satu surat menyebutkan itu, namanya surah Asy-Syu'ara. Surah ke-26. Itu mereka sampai punya rumus. Rumusnya 16 rumus. Disebut dengan bahar. Ada bahar tawil, ada bahar rajas, ada bahar madid. Tawilun lahudun al-bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu, kifanabki min zikra habibin wa manzili, bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rajas, mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili alma'u wa zahrum ma'a ma'a zahri lahzul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mawladi fakam fakam tayummuni ghazailun uqai qali qatattu min wadad min fi hadha ar-rajuli fa qala la la la la faqad ghadamu harwili wal walad wal walad wali wali ya wailadi tufitulat wal wili fa bayinu lu'lu ali qalat law hina kadha in radhul muqali kahatan ka kairali tabtabi tabtabi tabtabi tabtabuli. Ada. Ada. Ada madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Tala'al badru alaina min taniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Madid. Banyak. Ada yang diiringi menggunakan rebana, ada yang macam-macam sampai jadi gambus dan sebagainya. Muncul di kemudian hari ada sabian, sabian gambus, ya. Ada jamalu, ada dinus salam, ada macam-macam. Dulu udah ada. Rumusnya banyak, sampai kemudian nanti akan diambil oleh orang-orang di Eropa. Setelah tahun 1494, terjadi perjanjian Tordesillas. Rumus tadi dibawa oleh orang Eropa, jadilah rumus musik kekinian. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, judi, reng, nah itu. Kuncinya apa? Kunci C, kunci G, kunci F, kunci D, kunci E, dan sebagainya. Diambil. Jadi banyak penyair, banyak. Maaf, penipu juga, banyak. Tukang begal, banyak. Bahkan tukang begal di zaman itu punya daerah. Daerah tukang begal khusus, sekampung begal semua. Jadi kalau ada orang begal sekarang, dia telat. Terlambat. Telat lahir karena keduluan oleh orang jahiliyah. Dan lebih hebat orang jahiliyah dibanding begal sekarang. Begal dulu tuh satu daerah semuanya. Dikenal dengan kota Gifar namanya. Tokohnya bernama Jundub bin Junadah. Kelak dia akan dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Setelah tobat kepada Nabi SAW untuk menuju jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang paling kuat mabuknya. Mabuk sampai kaget ke lampu mati sebagian. Mabuk. Mabuknya bukan main-main. Dalam sehari, mabuknya bisa dimakan paling minimal. Jika ada orang sekarang ikutan mabuk, dia telah. Dulu sudah banyak yang begitu. Jadi maaf, pencuri ada, penipu banyak, pembunuh menyebar, tukang minum banyak, tukang zina melimpah. Bahkan zinanya tak tanggung-tanggung, istri orang dengan yang lainnya bisa pekerjaan bawa di busan. Jahiliyah. Nabi diutus di wilayah seperti itu. Padahal di sampingnya ada orang yang sudah maju, banyak ilmunya, adabnya sudah ada. Di sampingnya ada Persia yang sudah punya imperium. Tapi Nabi diutus di tempat yang paling terjelmat, banyak maksiatnya, untuk menunjukkan kepada dunia saking hebatnya di salah Islam bisa menangkap orang jahiliyah, berubah jadi khairul umat, bahkan mengarahkan Persia menaklukkan orang. Inilah hikmahnya. Pertanyaan paling besar, bagaimana Nabi diutus dengan kitab apa Nabi diutus tiba-tiba menjadikan tukang begal menjadi seorang dai? Jundub bin Junadah ahli begal, dia memimpin kota begal namanya Kifar, tiba-tiba datang kepada Nabi. Baru melihat Nabi langsung tunduk wajahnya, jatuh lututnya, tidak tidak bersyukur mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi, ya Jundub, pulang ke Kifar. Kata Jundub, ya Rasulullah, sebelum pulang ke Kifar, saya ingin memproklamirkan syahadat saya di depan Ka'bah, di depan orang-orang Mekah. Kata Nabi, jangan Jundub, Islam belum kuat, banyak yang tidak suka saat ini, kamu bisa terancam. Kata Jundub, ya Rasulullah, saya ini mantan begal, saya pun begal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Jundub, saya mantan begal, saya begal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Keluar Jundub, lalu datang dekat Ka'bah mengatakan, hey Ali Mekah, ya ala Makkah, aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saksikan, saya telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka datang kalian mau apa? Maka datang mereka serombongan, termasuk Abu Jahal, memukuli Jundub bin Junadah sampai dengan pingsan. Saat itulah datang Abbas paman Nabi mencegah mereka bersama Ali bin Abi Thalib. Kata keduanya, jangan diteruskan. Kalau orang ini wafat, maka perdagangan kita tidak akan aman sampai ke Kifar. Karena setiap ada yang wafat, itu akan dibalas. Dan semua niaga orang Mekah akan melewati Kifar. Kalau ketahuan orang ini wafat di Mekah, maka tidak akan aman semua orang Mekah yang lewat ke Kifar. Maka dibiarkan Jundub bin Junadah. Setelah sadar dia balik ke Nabi, kata Nabi, kamu pulang ke Kifar, dakwahi orang Kifar, kita akan berjumpa di satu tempat nanti. Begitu hijrah ke Madinah, Allahu Akbar. Tiba-tiba orang Madinah dikagetkan dengan suara kaki yang berkeburu. Tak tik tuk tak tik tuk tak tik tuk tak tik tuk tak tik tuk. Begitu dilihat ternyata Allahu Akbar. Siapa yang keluar? Siapa yang nampak? Jundub bin Junadah sudah membawa semua orang Kifar. Ternyata didakwahi oleh Jundub, mantan preman, mantan begal, masuk Islam dibimbing Nabi. Dakwah di kotanya, semua masuk Islam, tobat. Untuk menunjukkan tobatnya, datang semua ke Madinah kepada Nabi SAW. Bayangkan, mantan begal diajarkan oleh Nabi dengan petunjuk kitab yang turun dari Allah langsung, berubah jadi da'i, orang taat, dan bisa berdakwah di lingkungannya. Untuk bisa memproklamasikan apa yang pernah ia pernah hadirkan, dan mengenang jasanya, maka disebutkan nama daerahnya. Diambil kunyahnya, maka dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari, orang yang berasal dari Kifar. Kifar itu kota begal. Untuk memberikan pesan, hei, saya dulu dari kota begal. Saya tukang begal, saya preman, tukang motong orang, tukang malak orang. Cuman setelah menerima Islam, saya hijrah, saya berubah, saya jadi da'i. Ini ingin menunjukkan pesan kepada kita semua. Tidak setiap kita semuanya itu bersih. Kita bukan manusia suci. Yang suci hanya malaikat. Setiap manusia pasti punya latar belakang sebelumnya. Ada di antara kita yang pernah salah. Maaf, yang benar cuma malaikat tidak kenal salah. Quran surah 66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak kenal maksiat, selalu menunaikan tugas dengan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak pernah kenal salah, namanya malaikat. Kalau tidak pernah kenal benar, namanya setan. Malaikat enggak kenal salah. Setan enggak kenal benar. Manusia di pertengahannya. Kadang salah, kadang benar. Jadi kalau suami ibu berbuat salah, wajar, suami ibu bukan malaikat. Papa ini kan bagaimana, Pak? Kenapa Bapak berbuat kesalahan? Mama, Papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Oh. Jadi kalau semua sadar dirinya manusia, dekat dengan Allah. Cuma bedanya manusia dengan setan, kalau setan salah, tidak mau tobat. Kalau manusia salah, mau tobat. Makanya saat Adam salah, begitu Adam salah, dia tobat. Allah turunkan kalimat tobat, Quran surah kedua, ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di Musa. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima tuntunan tobat, beliau ikut tobat. Keluar kalimatnya, Quran surah 7, ayat ke-23. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir wa tarham, lanakunanna minal. Itulah Adam, manusia. Adam salah, menerima tobat, tobat. Setan beda. Setan salah, disuruh tobat, malah sombong. Setan salah. Kata Allah, kamu tobat, salah kamu. Turun Quran surah ke-7, ayat 12. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Hei, kamu kenapa enggak mau sujud saat saya perintahkan? Bukan sujudnya, Tan. Kamu enggak sujud pun, tidak akan merubah status saya sebagai Tuhan. Kalian tidak sholat pun, teman-teman enggak sholat pun, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabbul Alamin. Cuman kata Allah, ini perintah saya. Kenapa kamu enggak mau sujud? Apa jawabnya? Bukan tobat, malah keluar kalimat kesombongannya. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Engkau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level yang hebat sujud kepada yang rendah. Jadi bedanya setan dengan manusia, dengan anak Adam, kalau anak Adam itu salah, diberikan kesempatan tobat, pasti tobat. Tapi kalau setan salah, diminta tobat, gak mau tobat. Jadi kalau ada manusia berbuat salah, kemudian dia tobat, maka itulah sesungguhnya manusia yang sejati. Tapi kalau ada orang berbuat salah gak mau tobat, patut dipertanyakan. Jangan-jangan ini bukan manusia. Jangan-jangan setan yang menyamar dalam wujud manusia. Allah yang menyampaikan itu. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagian yang pertama. Jadi ketika Allah turunkan kitab kepada Nabi, tiba-tiba ada preman taubat jadi dai. Pemabuk. Maaf, kenal Umar bin Khattab? Ayo bilang kenal. Umar itu sebelum masuk Islam, diantara kebiasaannya pernah mabuk dalam sehari 5 kali. Dahsyatnya, bukan cuma mabuk. Umar itu terkenal tegas, terkenal berani, suka nantangin orang setiap hari nih. Siang-siang beliau naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu kalau sekarang Anda kalau haji umrah, saya bermohon pada Allah mudah-mudahan insyaallah semua orang wajo yang belum haji umrah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak cukup dengan amin, nabung. Isi nabung. Ya, siapkan. Nah, kalau Anda ke sana, dekat Zamzam sebelah kanan ada istana. Ada bukit tinggi, ada istananya. Itu dikenal dengan Jabal Qubais. Dulu Umar suka naik situ. Siang-siang nantangin semua orang yang berani dengan saya datang ke bukit ini atau di tempat lain, sebelum datang pamit dulu pada ibu yang baru melahirkannya karena nanti dia akan pulang tanpa nama. Umar. Tapi tiba-tiba begitu mendengar kalimat Quran, Toha, hatinya seakan-akan tersambung. Yes, terkena sengatan halilintar. Asyap, asyap, asyap. Toha, kena. Bertanya. Dan Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan satu di antara dua Umar bisa masuk Islam. Tiba-tiba Umar singkatnya masuk Islam. Saat masuk Islam, orang pertama yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah menurunkan larangan ayat-ayat mirasantika, minuman keras dan narkotika, dikenal dengan nama khamr, adalah Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Rasulullah, lima anzalallahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah belum menurunkan subhanahu wa ta'ala ayat-ayat yang melarang larangan-larangan khamr? Sampai turunlah Quran surah kelima Al-Ma'idah, ayat 90-91 itu. Paling kanan sebelah atas di Mus'haf. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu. Dan seterusnya, sampai rijsun min amali syaitani fajtanibu. Hey, khamr, gak bagus. Judi tidak bagus, maksiat tidak bagus, tinggalkan karena itu tipu daya setan. Jadi kalau ada orang mabuk sedang dipengaruhi setan, orang judi dipengaruhi setan, orang maksiat dipengaruhi setan, kata Allah tinggalkan semua itu. Tahukah anda berdasarkan keterangan siapa ayat itu turun? Berdasarkan permintaan Umar bin Khattab. Yang tadinya mabuk masuk Islam, bukan sekedar ditinggalkan mabuknya, tapi minta kepada Allah supaya diturunkan keputusan, turun ayat untuk melarang mabuk-mabukan. Dahsyat. Yang paling hebat, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, ada bahkan di antara orang-orang yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin berbuat jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika turun ayat-ayat, lemah hatinya, tunduk jiwanya, beriman dia, singkatnya, secara singkat berubahlah semua sifat jahiliyah tadi, jadi orang-orang hebat, muncul Islam, pindah ke Madinah, taklukkan Mekah, tiba-tiba bisa mengalahkan Romawi, Persia. Sebagian yang hijrah datang kemudian ke Habsyah, sekarang Ethiopia. Saat itu Raja Najasyi melakukan ekspedisi, sebagian sahabat ada yang ikut sampai ke daerah timur dunia. Masuk ke daerah Cina, singgah di Baros, 414 km dari kota Medan. Cuman singgah, dipimpin oleh beberapa sahabat. Saat singgah itulah berdakwah, sampai muncullah kemudian Nusantara. Ada Indonesia, ada kemudian Filipina Selatan, Thailand Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia, sampai ke ujung sana. Ada Rahin, sukunya disebut dengan Rahinnya. Itu semua, cuman satu orang mampir sahabat, menghasilkan Nusantara. Apa rahasia besarnya? Jadi saya ingin katakan begini, orang jahiliyah saja, seburuk-buruknya dengan kitab yang diturunkan, dipraktekkan dalam kehidupan, bisa berubah bahkan memimpin dunia. Bagaimana dengan wajo yang bukan jahiliyah? Saya tanya pada anda sekarang, ada di sini yang hobi bunuh orang? Boleh angkat tangan? Saya serius, mumpung ada Kapolres, ada Dandim nih. Tidak ada. Ada yang suka mabuk 5 kali dalam sehari? Tidak ada. Ada yang suka kemudian bermaksiat, berzina, dan sebagainya? Tidak ada. Saya tunjukkan kepada anda, orang jahiliyah saja, dibimbing lewat kitab ini, tiba-tiba berubah jadi khairu ummah. Turun Quran surah ketiga ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang pernah lahir di kalangan manusia. Jadi kalau ada orang yang baik, ini yang paling baik. Kalau ada orang jujur, ini yang paling jujur. Kalau ada orang sabar, ini yang paling sabar. Kalau ada orang tawadu, ini yang paling rendah hati. Di semua dipuji, bayangkan. Dari paling sombong, berubah jadi orang paling tawadu. Dari orang paling pembohong, jadi orang paling jujur. Dari orang yang paling keras, berubah jadi orang paling sabar. Khairu ummah. Jadi kalau jahiliyah bisa bertransformasi jadi orang baik, maka saya yakin, orang wajo pun akan lebih baik. Dan hebatnya, ini yang paling dahsyat. Masih ingat tadi? Orang jahiliyah suka notasi-notasi musik. Suka kemudian dengan syair. Suka bersyair. Itu gak ada masalah. Turun ayat, ada yang dicela, ada yang dipuji. Tapi yang paling menarik, begitu sampai ke zaman Nabi, setelah Nabi wafat, turun sahabat, rumus-rumus syair tadi dipindahkan ke rumus-rumus untuk mempelajari rumus Islam. Rojas berubah jadi alfiah. Perhatikan alfiah yang ngaji di pesantren. Ada anak-anak pesantren di sini. Kalau teman-teman mengaji alfiah, ilmu nahu, itu rumusnya namanya rojas. Rojas ya, rojas muzdawaj. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarni wat tanwini wan nida wa'al. Mustadid nilis mitamizun hasol. Bifafa'ati atat wa ya'if'ali. Walunik balanna fi'lun yanjalli. Dari mana semua itu? Dari nilai-nilai keislaman yang dibawa dari masa jahiliyah diterapkan di masa Islam. Jadilah rumus alfiah. Apa kitab yang dimaksudkan? Tidak ada yang lain selain Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ini inti dari bahasan yang mau saya sampaikan, dan di sini saya akan perkenalkan metode At-Taizir. Ternyata yang merubah masyarakat jahiliyah menjadi orang hebat, bisnisnya bagus, peradabannya cemerlang, pejabatnya mampu menata pemerintahan dengan baik, rahasia semuanya sampai menguasai dunia cuma satu, yaitu Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Allah berfirman di Quran surah kedua ayat 185, paling kiri pertengahan di mushaf. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan turunnya Quran? Ini persoalannya. Kata Allah, saya turunkan Quran bukan sekedar untuk dibaca. Dibaca itu penting supaya paham isinya. Karena kalau orang enggak bisa baca, bagaimana paham isinya? Bukankah Anda belajar bahasa Indonesia untuk bisa baca dan paham isinya? Bukankah orang belajar bahasa Inggris untuk mengerti tulisan dan paham isinya? Kalau Anda enggak paham kemudian bacaannya, tidak mengerti bacaannya, bagaimana bisa paham isinya? Maka membaca itu penting, tapi yang paling penting kata Allah, hudal linnas. Sebetulnya Al-Qur'an itu diturunkan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semua isinya hudal linnas, petunjuk bagi semua persoalan kehidupan yang dialami oleh manusia. Allahu Akbar. Jadi semua masalah kita itu, semua persoalan dalam kehidupan kita, apapun profesi Anda, maaf, mau di birokrasi, di diplomasi, ada yang mengajar, ada yang bertani, ada yang dagang, ada yang belajar, itu semua solusinya, semua jawabannya ada di Quran, Pak, Bu. Kalau gak percaya ya, saya bacakan nih. Gak usah dicatat, saya bacakan cepat. Dari mulai kita belum lahir sampai dengan wafat, semua tuntunannya ada di Quran semua. Allah sampaikan, kalau Anda ikuti, saya mudahkan semua kehidupan Anda. Contoh. Masak dalam kandungan. Kalau ada orang kemudian mengandung, kandungan ringan sampai berat, kalau kandungannya ingin nyaman, ingin terlahir anak yang soleh, maka ada petunjuk di Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu kemudian terlahir, akan diberikan ASI. Bagaimana cara memberikan ASI-nya? Berapa lama waktunya? Sampai anaknya sempurna, imunnya kuat. Pembagian tugas suami istri saat jadi ayah ibu yang pertama, bimbingannya di Quran surah ke-2 ayat 233. Sampai diberikan ASI, sempurna 2 tahun. Usia 2 tahun sampai pendidikan balig. Apa yang disiapkan? Supaya anaknya dekat dengan Allah. Patuh pada kedua orang tua. Mudah belajar. Bergaul dengan baik. Muncul Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19 ya. Lalu dia mulai belajar. Bagaimana supaya cepat paham. Dekat dengan Allah. Imannya meningkat. Ilmunya kuat. Turun Quran surah 9 ayat 122. Dikuatkan Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Diniatkan karena Allah. Quran surah 96 ayat yang pertama. Naik lagi. Mulai dia bergaul. Mencari teman-teman. Kadang-kadang dia merantau. Dari Wajo ke Makassar. Dari Makassar ada yang ke Jakarta. Ada yang ke Bandung. Ada yang ke Jawa. Timur. Tengah. Sampai dengan ke baratnya. Kalau engkau mau bergaul, kata Allah, silakan menyebar di bumi. Tapi cari orang-orang baik supaya engkau tidak terpengaruh dalam pergaulanmu. Turun Quran surah ke-49 ayat 13. Ini yang kau gauli. Ini yang kau jauhi. Kemudian setelah itu, kadang-kadang ada rasa dalam bergaul itu menemukan pasangannya. Kata Allah itu wajar. Karena semua manusia saya ciptakan berpasangan. Turun Quran kemudian surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Semua makhluk saya ciptakan berpasangan. Cuman saya yang tidak punya pasangan. Kata Allah, cuman saya yang tidak punya pasangan. Jadi semua makhluk berpasangan. Siang, malam. Hitam, putih. Besar, kecil. Manusia berpasangan. Hewan berpasangan. Tumbuhan berpasangan. Pasangannya hewan, maaf, jantan betina. Pasangannya tumbuhan, putik benang sari. Pasangannya manusia, laki-laki, perempuan. Turun Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu, nas, hei semua manusia. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Semua manusia tanpa kecuali. Inna khalaqnakum. Kami ciptakan kalian cuma dua jenis. Tidak ada yang ketiga. Awas, hati-hati. Kata Allah, manusia itu cuma dua jenis. Berapa jenis? Tidak ada yang ketiga. Bukan satu jenis, bukan dua jenis, bukan tiga jenis. Cuma ada dua jenis. Satu apa? Zakarin, laki-laki. Yang kedua, unta, perempuan. Jadi tidak ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan. Atau perempuan yang ke laki-lakian. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Awas, hati-hati nih. Awas. Rumusnya sudah ada. Kalau ada orang bergeser dari rumus ini, maka Allah bisa hadirkan longsor. Atau Allah kirimkan banjir. Awas, hati-hati. Atau sebelumnya diteruskan gempa, longsor, gempa, banjir. Puncaknya tsunami. Disingkat LGBT. Longsor, gempa, banjir, tsunami. Tuh kalau empat-empatnya bergabung, berarti sudah parah penyakitnya. Silahkan cek, Nabi Lut umatnya melakukan LGBT, maka yang diturunkan apa? Langsung longsor turun. Tempatnya ditimbun seketika. Habis, gempa muncul, timbun semuanya. Umat Nabi Nuh, banjir datang kemudian mereka. Kalau sudah menyebar keseluruhannya, maka empat, satu di antara empat pasti diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, hati-hati, maaf sekali, binatang saja yang tidak punya akal paham pasangannya. Silakan cek, nanti 3 bulan lagi Idul Adha, Anda ikat kemudian di depan Masjid Agung ini kambing dengan sapi. Sapi jantan, sapi betina. Kambing jantan, kambing betina. Karena kambing sapi tidak punya akal, tidak punya takwa, maka azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahwat datang, enggak akan peduli dengan azan. Karena enggak punya takwa, enggak punya akal, enggak peduli azan. Walaupun azan berkumandang, jantan akan ngejar betinanya. Tapi jantan masih mengejar betina. Makanya saya belum pernah dengar, sampai dengan sekarang belum pernah dengar, misalnya ada sapi homo, ada. Kambing lesbi, belum pernah saya dengar. Saya enggak tahu kalau di Wajo, Ustaz, ini kambing murah nih, cuma 50.000. Kok bisa, Pak? Yang ini homo. Silakan cek. Jadi kalau kambing saja paham pasangannya, apalagi manusia yang punya akal. Karena itu kalau ada penyimpangan-penyimpangan demikian, kita doakan pertama, kemudian kita berikan pendidikan supaya meninggalkan perbuatannya. Celak perbuatannya, tapi rangkul orangnya untuk kembali kepada nilai-nilai kebaikan. Maka perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, jika sudah bertemu dengan pasangannya, datang syahwatnya, maka hadirkan nilai ketakwaan kepada Allah. Bagaimana caranya? Ta'aruf, lamar dia. Ta'aruf, tak kenal maka tak ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Tidak harus kenal itu selalu sayang. Pak Bupati kenal dengan istri tetangga, kan tidak harus sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf, kenali. Setelah kenal, kemudian berikan maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lalu masuk ke pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Paling kiri sebelah bawah. Jadi jangan mau, Bu ya. Anak-anak, adik-adikku yang belum menikah, saudara-saudari, akhwat, jangan tergoda dengan rayuan-rayuan laki-laki yang tidak jelas, yang kena virus dilanisme. Dilan, hati-hati. Awas, hati-hati, hati-hati. Jangan tergoda dengan kata-kata, sayang sama abang yuk, naik motor berdua. Enak. Motor milik berdua, seakan dunia gak ada. Jangan terjebakkan kepadanya, bang, aku tidak mau motor. Aku hanya ingin nama aku dituliskan dalam buku nikah kita. Catat. Yang penting bukan motornya, bang. Yang penting BPKB-nya. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Direkam. Baik. Itu yang penting. Hadirkan pernikahan. Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah, belajar kemudian bagaimana cara membagi tugas. Ini tugas suami, ini tugas istri. Muncul Quran surah ke-4 ayat 34 paling kiri sebelah atas. Ini kebanyakan sudah berumah tangga gak paham tugas. Suami mengerjakan tugas istri, istri mengerjakan tugas suami, gak dipelajari. Akhirnya muncul persoalan di rumah tangga. Kata Al-Quran, banyak masalah bukan karena gak bisa ngatasin, karena tidak kenal tugasnya masing-masing. Coba Bapak lihat, ini menarik nih Pak, Bu. Di Quran, laki-laki semua disebutkan cuma dengan satu nama. Kalau sendirian, rajul. Kalau banyakan, rijal. Tapi perempuan beda. Kalau sendirian, dia disebut dengan mar'ah. Kalau banyakan disebut dengan nisa, maka muncul Quran surah An-Nisa. Tapi menariknya, kalau dibawa ke rumah tangga, itu dijelaskan. Kata Allah, ar-nijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa disebut dengan rijal? Dari kata rajulun, seakar dengan kata rijlun. Punya pegangan yang kuat. Punya pondasi yang kokoh. Sifatnya yang tegas, tegak. Kata-katanya punya aura kebaikan-kebaikan yang punya sifat kepemimpinan. Laki-laki itu begitu. Kekuatan, tegas, kemapanan, punya sandaran, suara menggelegar. Makanya ciri-ciri fisiknya beda. Jadi kalau ada laki-laki suaranya gemulai, maka akan berkurang sifat kelaki-lakiannya. Makanya orang yang suaranya gemulai dilarang jadi imam. Bisa bahaya. Orang takbir Allahu Akbar, ini takbir Allahu Akbar. Siapa yang jadi makmum? Saya pernah di Tripoli tahun 2008. Dapat kunjungan yang datang Menpora. Menpora dulu kan pada berkumis semua tuh. Cerita, Ustaz. Saya datang ada acara di satu hotel di Jakarta. Begitu saya masuk, saya pengen ke toilet. Saya cuci tangan di wastafel, samping saya pemuda, rambut cepat, badannya tegap, luar biasa. Tiba-tiba dia gak bisa nyalain wastafel, nanya sama saya, mas, gimana caranya nyalain ini? Wah. Saya cuma nyalain, langsung keluar, saya katanya. Jadi kalau sikap rujuliyah, ketegasan, kekuatan, kekar kepemimpinan hilang, maka akan berkurang sifat kelaki-lakiannya. Makanya di surat Yusuf, laki-laki diibaratkan seperti mentari, matahari. Apa matahari? Fungsinya memberikan sengatan, sengatan perlindungan, mengeringkan pakaian yang basah. Di suami itu, kalau istri diganggu, sengat yang ganggu. Keluarga diganggu, sengat, berikan perlindungan. Tapi saat istri basah, ada air mata di pipinya, keringkan air mata itu dengan kata-kata yang paling menyenangkan. Itu. Sayang, kenapa? Jangan sendirian ah kalau mengalirkan air mata. Rasanya aku pun tak kuat untuk begitu. Ini handphone baru, Masya Allah, Note 9. Datang. Sebaliknya perempuan kalau sendirian disebut dengan mar'ah. Tapi kalau banyak kan disebut dengan nisa. Ini yang jarang banyak orang tahu. Mar'ah itu kalau sendirian dari kata muru'ah punya 3 sifat. Sifat pertama adalah sifat yang senang dengan keindahan. Makanya jangan heran kalau ibu-ibu senang tampil indah. Pengajian, seragam. Arisan, seragam beda. Mau keluar, lihat bapak sedikit agak lecek pakaian, pak, ganti. Karena senang dengan keindahan. Laki-laki berbeda, biasa saja. Tapi yang kedua, awas hati-hati. Perempuan senang dengan sifat-sifat kehormatan. Jadi tampil indah dan terhormat. Makanya wajar kalau kadang-kadang mau ke pengajian nanya sama antum. Ini dahsyat. Pak, besok ada pengajian Ustaz Adi. Bajunya yang mana ya? Yang putih atau yang merah? Kita jawab, yang putih bagus deh mah. Ah, kayaknya yang merah deh. Tuh, nanya tapi sudah punya jawaban. Mar'ah. Masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, ijo. Jadi biasa kadang-kadang nanya, tampil indah, tampil terhormat. Tapi Anda jangan lupa, awas bu ya, hati-hati. Ada peringatan di surat An-Nisa. Kalau sudah kumpul banyak kan berubah namanya dari mar'ah menjadi nisa. An-Nisa. Kenapa disebut nisa? Apa artinya nisa bu? Halo? Apa artinya nisa pak? Sabian. Bukan. Nisa itu bukan perempuan. Nisa itu bukan wanita, nisa itu perempuan-perempuan. Satu orang disebut mar'ah, kalau kumpul-kumpul disebut dengan nisa. Kenapa ibu-ibu kalau kumpul disebut dengan nisa? Dari kata nasa. Apa itu nasa? Sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Jadi kalau perempuan itu sudah kumpul, kadang suka cerita. Saya gak nyebut gosip bu ya. Cuman suka cerita, tapi masalahnya kadang yang diceritakan keadaan rumah tangganya. Kumpul judulnya pengajian. Ditanya, aduh Jang apa kabar? Baik. Kamu bagaimana? Sehat. Keluarga bagaimana? Baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Muncul. Nah ini kalau tidak diolah dengan baik, makanya Allah turunkan surat An-Nisa. Yang sudah berumah tangga, ini tugas laki-laki, ini tugas perempuan. Tiba-tiba kemudian keduanya berumah tangga. Dalam rumah tangga itu berproses. Ada yang belum mengandung cepat. Kata Allah, saya turunkan amalan. Yang belum punya keturunan, amalkan amalan ini. Nabi Zakaria saja mengamalkan amalan ini. Beliau sudah sepuh, istrinya diponis monopus, diponis mandul, saya berikan keturunan. Siapa yang mengamalkan amalan serupa, saya berikan anugerah yang sama yang saya berikan pada Nabi Zakaria. Turun Quran surah ke-19 Maryam. Ayat ketiga sampai ayat ke-15. Dikerjakan di Quran surah ketiga amalannya. Ayat 38 sampai ayat 39. Dibantu dengan sedekah di Quran surah ke-21 ayat 89 sampai dengan 90. Lalu setelah itu Anda bekerja. Yang laki-laki ada rumus mencari nafkah. Kalau pengen yang biasa-biasa, Quran surah kedua ayat 168. Kalau baru keluar sedikit, rizkinya sudah menunggu. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang belum keluar rumah, rizkinya datang. Quran surah ke-7 ayat 96. Tapi kata Allah, hati-hati. Anda yang sedang berikhtiar mencari pekerjaan, mencari rezeki, baik dalam dunia birokrasi, diplomasi, karir, sampai berdagang, tidak akan bebas dari persaingan. Kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ada yang menjahili Anda. Maka Allah turunkan amalan yang kalau dikerjakan, Anda akan dilindungi dalam pekerjaan Anda, tidak akan disentuh orang-orang yang jahil. Apa amalannya? Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81. Dikuatkan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Ibu yang merawat anak di rumah tangga, kadang-kadang anaknya rewel, berkata, ah, diturunkan amalan. Lakukan amalan ini, maka anak kamu akan berubah menjadi baik. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27-nya. Naik, naik, naik, naik. Harta mulai datang berlimpah, karir datang, kedudukan tinggi. Maka atur dengan syukur supaya Allah jaga semua itu dengan kerangka yang terbaik. Tidak ada yang ganggu, karir makin naik. Maka lakukan syukur. Rumusnya Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalau ada masalah, sabar. Identifikasi, kenali jenis masalahnya. Quran surah ke-2 ayat ke-214. Solusinya Quran surah ke-3 ayat 142. Detil masalahnya, dari mulai khawatir, masalah harta, masalah takut, masalah sakit, sampai ada orang dapat proyek diserobot oleh orang lain. Bagaimana cara mengatasinya? Quran surah ke-2 ayat 155 sampai dengan 157. Sampai dengan sepuh. Usia 40 tahun, orang tua masih ada. Bagaimana berbaktinya? Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai dengan semakin sepuh, kembali seperti sikap anak-anak. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Sampai kemudian, dekat-dekat ke masa-masa akhir, tidak ada yang sifatnya abadi. Semua pasti akan pulang. Turun Quran surah 7 ayat ke-34. Kata Allah, semua yang punya nyawa pasti ada ajalnya akan kembali kepada Allah. Cuman caranya ada dua. Ada yang pulang meninggal dengan tenang. Masya Allah. Saya saksikan itu, Pak. Ada yang saat Ramadan, Jumat terakhir. Itu cuman tiduran di masjid. Tidur-tiduran pada asar. Tiba-tiba ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah meninggal. Saudara kami Ahmad Muzammil, ahli Quran, ahli tahsin. Wafatnya di bulan Sya'ban hari Kamis, habis subuh. Cuman bersin dua kali, hatsin, hasin. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau Anda ingin meninggalnya mudah, gampang, enak, rumusnya Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi kalau Anda tidak menyiapkannya, maka hati-hati, ada orang yang meninggal sambil dipukulin oleh malaikat. Kata malaikat, akhriju anfusakum. Hey, sulit banget keluarnya, cepat keluar, cepat keluar. Dipukul depannya, pukul belakangnya. Turun Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai diatur, hey, kalian jangan cuma sibuk dunia. Besok-besok akan meninggal. Siapkan alam kuburnya. Tinggal di dunia luas. Rumahnya hebat. Kendaraan bagus. Mikir kalau kamu meninggal, tempatnya tuh akan terasa sempit. Kalau nggak disiapkan dari sekarang, bagaimana bisa meneranginya? Maka Allah munculkan satu amalan yang kalau dikerjakan akan dijamin di alam kuburnya. Disiapkan tempatnya lebih luas daripada dunia. Amalannya di Quran surah ke-2 ayat 153 sampai 154. Detilnya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Sampai kemudian kalau ada yang tidak punya siap-siap, maka akan diberikan tempat seperti Fir'aun. Setiap hari pagi sampai dengan petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40 ayat 45 sampai 46. Sampai setelah itu tiba kiamat. Quran surah 75 ayat 1 sampai terakhirnya. Sampai dihisab. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Amalannya Quran surah ke-2 ayat 25. Ada yang surganya bersama semua nabi. Quran surah ke-4 ayat 56. Ada yang surganya di taman surga. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang surganya di surga seluas langit dan bumi. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Ada yang ke surganya mengajak semua keluarganya. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Tapi juga ada yang ke neraka tanpa hisab. Tidak banyak orang tahu. Ke neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah ke-18 ayat 99 sampai dengan 100-nya. 100 sampai dengan 103-nya. Sampai 104-nya. Bahkan nerakanya dibagi lagi oleh Allah. Yang neraka biasa, Quran surah ke-4 ayat 56. Yang neraka jahanam, Quran surah ke-4 ayat ke-140 sampai dengan 142-nya. Semuanya ada. Ada di Quran. Apa yang tidak ada? Semua ada, Pak, Bu. Cuman cara kita berinteraksi dengan Quran sekarang ini ada yang kurang tepat. Sekarang kebanyakan orang cuma baca. Dan yang dibaca pun dihafalkan. Hafalannya hanya mengejar setoran. 30 juz, 30 juz, 30 juz. Jadi imam bagus. Pahala dapat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Tapi ada yang tidak didapatkan. Apa itu manfaat dari Qur'annya? Nabi itu dulu kalau ngajarin Qur'an, ada yang untuk dibaca, ada yang untuk diamalkan. Contoh, maaf. Nabi punya bu taklim khusus pengajian ibu-ibu. Waktunya hari Kamis. Buka di riwayat Al-Bukhari. Di riwayat Al-Bukhari ada jadwal taklim Nabi khusus untuk perempuan. Waktunya hari Kamis. Di hari Kamis itu Nabi mengajarkan semua ayat-ayat tentang perempuan. Ada taklim khusus untuk para pedagang. pebisnis, pengusaha. Maka dikeluarkan ayat-ayat tentang usaha. Ada ta'lim khusus untuk para pengajar. Ali bin Abi Thalib, ada lagi sahabat yang lainnya, Abu Hurairah. Maka dikeluarkan hadis-hadis, ayat-ayat Quran sebelumnya tentang pengajaran, tentang ilmu. Begitu caranya. Jadi kalau ibu sekarang jadi ibu, pernahkah ibu mengeluarkan ayat-ayat tentang menjadi ibu yang baik? Antum yang ayah, pernah enggak mengeluarkan ayat-ayat khusus tentang menjadi ayah yang baik? Anda yang pelajar, kenapa enggak mengeluarkan ayat-ayat Quran tentang menjadi pelajar yang baik? Bagaimana cara menuntut ilmu, menguatkan hafalan, menajamkan hafalan, menjaga supaya enggak lupa? Anda yang para pejabat, kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat tentang menata pemerintahan? Silakan praktekkan. Semua sahabat Nabi, kurang lebih ada 12 ribu orang, 38 orang jadi panglima. 38 orang yang jadi pemimpin, 28 orang. Satu orang panglima bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Nah, dari situ saya akhiri. Sekarang kita masuk ke Taisir. Dari situ, ini yang mau saya tegaskan, kemudian dihimpun oleh para sahabat, disampaikan lewat hadis-hadis Nabi, dihimpun jadi buku, dikenalah dengan kitab hadis. Jadi kitab hadis itu bukan kitab bacaan biasa, tapi rangkuman dari isi-isi Quran. Contoh, saya tanya pada bapak ibu sekalian, kitab hadis apa yang paling populer? Sahih Al-Bukhari. Kebanyakan orang mengaji Al-Bukhari, cuman baca dari awal sampai akhir. Padahal Al-Bukhari itu punya 97 bab. Setiap babnya ada ayat Qurannya, ada hadisnya. Dibagi berdasarkan keperluan kita. Misal, kitab pertama Kitabul Iman, 57 hadis. Anda yang merasa imannya belum kuat, imannya masih lemah, pengen meningkat imannya, baca Kitabul Iman, 57 hadis. Ini ayatnya, ini hadisnya. Di Wajo ada masyarakat, adik-adik belajar. MTS, pesantren, masuk kampus, pengen pintar, cepat paham, sulit lupa, ini ayat-ayatnya, ini hadisnya. Kitabnya disebut Kitabul Ilmi. Ada pejabat, bupati, wakil bupati, pemerintahan, SKPD, Muspika, mengeluarkan ayat-ayat pemerintahan. Hadisnya apa? Buka Kitabul Imarah. Ada dokter, buka Kitabul Syifa. Semuanya ada. Nah sekarang, kami membuat sebuah terobosan, memperkenalkan cara menghafal Quran sesuai dengan yang diinginkan Al-Quran. Jadi bukan hafalan biasa. Di hafalan itu sekaligus menjadi hudan. Hudan itu bimbingan bagi kehidupan yang seakan-akan ayatnya membimbing kita bagaimana beraktivitas. Misal, Anda berjalan nih. Saat jalan ada ayat-ayat kaki mengingatkan kita begini cara berjalan yang baik. Quran surah 25 ayat 63. Wa ibadurrahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu kalau jalan-jalannya tawadhu, tidak sombong. Jadi begitu kaki Anda ingin berbuat sombong, jalan ingin tampil ria, ingin tampil dikenal oleh orang, tampilnya tidak bagus, tiba-tiba ayat itu mengingatkan kakinya. Quran surah ke-19, surah ke-31 misalnya, ayat 18, wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dengan sombong. Mata Anda melihat, begitu akan melihat, muncul Quran surah ke-24 ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria beriman, yang dilihat yang baik-baik saja, yang tidak baik palingkan. Maaf, gambar tidak bagus, palingkan. Di WA, lihat gambar yang tidak bagus, palingkan. Dan hebatnya kata Quran, begitu matanya berpaling, lisannya istighfar. Astagfirullah. Wasari'u ila maghfirah. Astagfirullah. Dan kedua-duanya serempak. Tidak ada yang tertinggal. Bukan lisannya istighfar, matanya enggak berpaling. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi semua muncul. Ada ayat Quran yang ketika kita butuhkan dia muncul dan kecepatannya hanya 1 detik saja, 1 detik. Jadi begitu Anda butuhkan, dia muncul, dia muncul, dia muncul. Rahasia mendapatkan itu diantaranya ada di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat ke-32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal sebagai zikir. Apa itu zikir? Aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada orang-orang saat beraktivitas, aktivitasnya zikir. Kerjanya ingat Allah, jalannya ingat Allah, tidurnya bahkan ingat kepada Allah. Siapa yang mengingatkan? Lewat ayat Al-Qur'an. Metodenya, sifatnya disebut dengan at-taisir. Alhamdulillah, ini bukan penemuan, tapi Allah titipkan kepada kami satu metode at-taisir ini yang terambil langsung dalam Al-Quran. Insyaallah bisa dihafalkan dalam 30 hari, 30 juz. Kemudian dilatih dan dipraktikkan dalam kehidupan. Saya berikan contoh misal. Mana Mas Iqbal? Alwi, Iqbal, Alwi tangan guna. Hold mikrofon. Pinjam mic-nya, Pak. Satu atau dua. Iqbal, tangan Iqbal. Nah, saya agak pelan-pelan ya. Ini bagian akhir kita sebelum teman-teman menuju ke lapangan. Saya mau contohkan sedikit. Ini Alwi. Alwi, hafal Quran berapa hari? Alhamdulillah 23 hari. Ah, ini 23 hari. Iqbal, Iqbal berapa hari? Alhamdulillah 24. 24 hari. Saya bawa 2 orang, semuanya ada 15 orang angkatan pertama. Ada yang 23, 24, 25, 28 hari. Nah, kami kalau sedang memurojaah Al-Qur'an bukan dengan menggunakan ayat, langsung menggunakan nomor. Kita cek ya. Juz 1. Bismillah, nomor 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. 40. Ya bani Israil adzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ada berapa ya bani Israil? Ada 3. 3. Ayat berapa saja? 40, 47, 122. Ayat 40 posisi? Posisi sebelah kanan paling atas. Ayat 123? 123 posisi kanan paling atas juga. Paling. Takut dikiranya ngarang, sekarang saya minta Pak Bupati, Pak. Maju, Pak. Bupati boleh tanya. Nomor berapa mereka sebutkan? Silakan, Pak. Yang ini, Pak. Tanya ya. Ayo, 1-141. Iya. Bebas, sebutkan. Surah Al-Baqarah. Nomornya aja, Pak. Bebas. 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. 9. Yukhadi'unallaha walladhina amanu. Naikkan, Pak. Naikkan 19, 29. 29. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. 5. Ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 7 posisi di mana? Paling atas, agak ke bawah dikit, berapa baris? Masyaallah. Kanan kiri. Paling kanan. Sekarang kita ganti, Pak, tanyanya, Pak. Bismillah. 2 tambah 2, jawab pakai Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 5 kali 4. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alayhim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Posisi ada di mana? Paling atas ke bawah berapa baris? Baik, kiri atau kanan? Gimana, Pak? Kiri atau kanan? Kiri. Sebelah kiri. Mata ada berapa? Ada 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jari tangan ada berapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, Anda ada berapa bersaudara? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibu ada berapa? Alif lam mim. Ah, ini kurang lebih teman-teman sekalian. Ini hafal 23 hari, yang ini 24 hari. Jadi hafalan ini bukan ingin menunjukkan pada orang bahwa kita hafal Quran dengan nomor pos, na'udzubillah, bukan begitu. Maksudnya kalau dibutuhkan itu datang ayatnya. Jadi begitu kita perlu, ayatnya hadir. Bahkan kalau kita ngimamin misalnya baca, itu seakan-akan depan kita ada mushaf. Sebelah kanannya, kirinya, depannya, belakangnya misalnya. Apakah atas atau bawah dan sebagainya. Siapa yang mau tanya? Silakan sebutkan nomor berapa? 100. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun. Benar tidak? Benar, posisi sebelah mana? Kanan paling bawah. Kanan paling bawah. 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Kanan kiri? Kiri paling bawah. Kiri paling bawah. Betul? Baik, taib. Ada yang di pesantren di sini mau dicoba dengan yang sama? Di Wajo, siapa yang hafal 30 juz? Boleh kita coba kanan kiri depan atas belakang dikit? Antum? Baik, saya ulangi, antum mau dicoba? Coba, ya ayyuhalladzina amanu disebutkan 68 kali dalam Al-Qur'an. Ya-nya disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Baik, ada lagi? Baik, alhamdulillah itu yang kami perkenalkan At-Taisir. Pak Bupati punya program di pemerintahan sekarang, insyaallah At-Taisir ini akan diajarkan di seluruh wilayah Wajo dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sudah dibuat MOU, kami akan siapkan kemudian trainersnya, para pengajarnya. Nanti kita akan share dengan ustad-ustad. Kami pun belajar, teman-teman belajar. Itu akan di-share kembali kepada semuanya. Kita akan dapatkan nanti tentara yang hafal Quran, polisi hafal Quran, pedagang hafal Quran, bupati hafal Quran, sekdanya hafal Quran. Insya Allah rakyatnya pun hafal Quran dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ini pertama kali datang ke Wajo. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran dari staff SKPD Muspika di Kabupaten Wajo. Dan insya Allah saya tidak pernah datang dengan tangan kosong. Saya selain memberikan simbolis nanti Mushaf At-Taisir kepada beberapa elemen di Wajo, saya ingin berikan hadiah. Kami diberikan hadiah langsung dari kampus-kampus di luar negeri, beasiswa. Tahun ini kami mendapatkan 20 dari Sudan, langsung diberikan kepada kami. Kami lakukan tes, insya Allah Pak Bupati silakan pilih siswa yang paling berprestasi. Saya berikan 3 kuotanya khusus dari Wajo insyaallah. Ya. Supaya datang nanti belajar, jangan pulang kecuali sampai dengan doktor, pulang ke sini, dakwah di sini, ajarkan yang baik-baik. Nanti kalau ada kuota-kuota yang lainnya, insyaallah saya prioritaskan kepada ahli Quran insyaallah. Baik, siapa yang sudah hafal 30 juz? Antum, ini satu, siapa lagi? Antum, dua, sini, siapa lagi? Tiga, ini yang paling kecil, sini, pinjami mic-nya. Tiga saja, tiga, cukup dulu ya. Nah ini sini, silakan maju. Baik, bismillah. Ada yang baju biru, namanya siapa? Pakai mic-nya. Akbar. Akbar, umurnya berapa? 14. Berapa? 14. 15 tahun. Sekolahnya 14. 14 tahun. 14. Sekolahnya di mana? Singkang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha'ankal yahud walan nasara. Bacakan ayatnya. Pas. Baik, pas. Hafal berapa juz? 30. Mutskin? Mutskin? Lancar? Sedikit lancar. Kasihkan dulu mic-nya kepada kawannya. Itu lagi. Siapa namanya, Mas? Fakhrul Iksan. Fakhrul. Berapa usianya? 17 tahun. Hafal 30 juz? Alhamdulillah. Mutskin insyaallah? Insyaallah. Lama, Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Ayat berapa? Ayat ke ya, 144 paling kiri sebelah bawah. Baik. Waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة Biasanya kalau mandi makin panjang. يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وقال ذلك بأنهم قالوا لن تمن إلا أياما معدودة langsung ke Al-Baqarah 184 baik ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أن إلا أياما معدودة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمة lari ke mana? Baik, antum. ذلك وقالوا dulu وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون Surat apa? Al-Baqarah Ayat berapa? 80 Posisi? Kiri, tengah Atas, kiri, bawah? Kiri, tengah, agak ke atas Kiri, tengah, agak ke atas sedikit ya. Atas, agak ke bawah Yang kedua ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون Ayat Ali Imran, surat Ali Imran Ayat ke-24 24, posisi? Posisi kanan paling atas Kanan sebelah atas Sambung ya Baik Ada dapat hadiah 1 juta Yang ini 1 juta Yang ini 3 juta insyaAllah Baik ya Nanti tolong disampaikan ya Pak lewat titip nomor rekeningnya nanti kami sampaikan Silakan. Sekarang saya minta polisi Polisi yang hafal juz amma Atau tentara boleh Wadandim Polisi mana polisi Juz amma bebas suratnya Asal jangan al-ikhlas al-falak anas Pak baju pak Baju pak Wah. Ayo Bismillah Kasih mic-nya Juz sama pak? InsyaAllah InsyaAllah Baik Antum sama? Polisi juga? Siap Bismillah Kasih mic-nya Baik Surat apa pak? Mau surat apa? Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa'alun Teruskan Anin nabail adim Teruskan الذي هم فيه مختلفون Teruskan كلا كلا ليمس كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون Terus ألم نجعل الأرض مهادا Terus والجبال أوتادا Terus وخلقناكم أزواجا روز. وجعلنا نومكم سباتا روز. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا روز. وبنينا فوقكم سبعا شدادا روز. وجعلنا سراجا وهاجا روز. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا Terus لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا Kenapa pakai begini? وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا Terus Inna yawmal fasli kana miqata Inna lil muttaqina mafaza Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa'naba. Baik, cukup. Pak Barudin mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Untuk antum, kita berikan hadiah umrah insyaallah kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah berangkat tanggal 22 April ya, paling cepat. Nanti berikan paspornya. Siap. Antum insyaallah kami siapkan. Siap. Ya. Siap. Antum hafalkan an-naba lagi. Kalau sudah hafal, kabari saya, insyaallah saya berikan hadiah yang sama insyaallah. Baik ya? Siap insyaallah? Siap. Jazakumullah khair. Makasih banyak. Jadi silakan kembali masing-masing. Baik, syukran ya Akbar. Ya, takbir. Baik teman-teman sekalian, insyaallah apa yang kita dapatkan malam ini mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita nanti, dan semoga muliakan kita semua. Insyaallah kami akan bincangkan dengan Pak Bupati apa-apa yang baik untuk Wajo. Saya mau tanya sebentar, kalau Pak Bupati punya program yang baik, siap didukung? Siap. Siap didukung? Siap. Kalau Pak Kapolres punya program yang baik, siap didukung? Kalau Pak Dandim punya program yang baik, siap didukung? Ya. Takbir. Allah. Kalau ada yang menyimpang dalam jabatan, siap kita ingatkan? Ya. Siap kita ingatkan? Ya. Dan itu tanda sayang kita kepada beliau-beliau supaya hisabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan baik-baik, ikuti sampai dengan mendapatkan kebaikannya. Baik, maafkan saya dan doakan supaya Allah mengampuni dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته